Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، kaum muslimin dan muslimat hadirin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Azza wa Jal di masjid yang mulia ini, masih pada bulan yang mulia, wahuwa syahrul muharram. Kita akan memanfaatkan waktu biidnillahi Azza wa Jal melanjutkan qiraah, membaca beberapa fusul, beberapa masail yang disebutkan oleh al-imam al-Qurtubi rahimahullah dari kitab beliau At-Tadhkirah bi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah, pengingat atau peringatan dengan kita mengingat keadaan-keadaan orang-orang yang mati dan juga perkara-perkara hari akhir. Ya. Dan ini termasuk perkara yang sangat bermanfaat, mengingat kematian, mengingat hari akhir. Ya, perkara yang sangat bermanfaat lil qulub, untuk hati kita dan juga untuk dunia kita dan juga untuk agama kita. Tidaklah Rasul mengajarkan sesuatu kecuali sesuatu itu mesti menjadi sebab kebaikan, manfaat. Ya. Yang terakhir kita baca kemarin adalah terkait dengan ziarah mada kubur. Hadihi min sunnatir rasul, termasuk sunnah rasul alaihi salatu wassalam. Tentunya ziarah kubur yang dimaksud adalah ziarah kubur yang masyru'ah, ziarah kubur yang sesuai dengan tuntunan rasul alaihi salatu wassalam. Ini memberikan manfaat yang sangat banyak, baik urusan dunia atau urusan mada agama kita. Naam. Sedikit mengingat pelajaran yang telah lalu, Nabi alaihi salatu wassalam, ya, beliau bersabda banyak hal tentang ziarah kubur. Ya. Seperti sabda beliau alaihi salatu wassalam, kuntu nahaitukum an ziaratil kubur, fazuruha fa innaha tuzahhidu fid dunya wa tudzakkirul akhirah. Kata Rasul alaihi salatu wassalam dalam hadis Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasul mengatakan, kuntu, dulu aku, kata Nabi, nahaitukum, melarang kalian an ziyaratil kubur, dari ziarah kubur. Fazuruha, maka sekarang kalian berziarahlah kubur. Jadi di awal-awal Islam ziarah kubur itu diharamkan. Kemudian setelah itu Rasul memerintahkan untuk ziarah kubur, disunnahkan oleh beliau. Karena ada manfaat. Di antaranya, fa innaha ziarah kubur itu tuzahidu fid dunia, menjadikan seorang zuhud di dunia. Berarti ada manfaat di dunia, ya atau tidak? Manfaat dunia. Menjadi seorang itu zuhud, qanaah. Ya, orang kalau memiliki qanaah, maka dia akan merasakan dirinya kaya dan akan lapang dadanya. Ridha dengan apa yang Allah beri. Nah, tidak ada hasad ketika menyaksikan saudaranya lebih dalam urusan dunia. Tidak merasa iri ketika mendapatkan saudaranya diberi oleh Allah, ya, kelapangan dari dunia ini. Kenapa? Karena dia zuhud, qanaah dengan apa yang Allah beri kepada atau untuknya. Wa tudzakkirul akhirah, dan juga mengingatkan akhirah, negeri akhir. Fayajtahid fil a'mal, maka dia pun ya bersungguh-sungguh dalam menyiapkan bekal menghadap Allah Azza wa Jalla. Fa ziyaratul kubur, maka ziarah kubur ikhwatil kiram rahiman wa rahimakumullah fihi fawaid 'azimah. Ya, memiliki faedah yang sangat banyak yang sebagiannya sudah kita baca pada kesempatan yang telah lalu. Naam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala di dalam ya, kitab ini ya, beliau rahimahullah ya, menjelaskan tentang sakaratul maut, tentang sakaratul maut wa anna lil maut sakarat. Qala al-muallif rahimahullah al-babu ma jaa'a anna lil mayyit aw lil maut sakarat. Bab yang menjelaskan bahwasanya kematian itu ya ada sakitnya, sakarat. Sakarat yakni sakit yang luar biasa. Nah. Allahu jalla wa ala di dalam Al-Qur'anul Karim wasafallahu azza wa jalla siddatal maut fi arba'i ayat. Allahu jalla wa ala ya di dalam Al-Qur'anul Karim menyebutkan di beberapa ayat, di antaranya ada 4 ayat yang disebutkan dalam Al-Qur'an yang menjelaskan tentang betapa sakitnya al-maut itu. Jadi al-maut itu memiliki syiddah. Di antaranya adalah firman Allah jalla wa ala di dalam surah Qaf ayat yang ke-19. Qala jalla wa ala wa ja'at sakratul maut bil haqq. Allah jalla wa ala berfirman dalam ayat ini wa ja'at sakratul maut bil haqq. Dan datanglah sakaratul maut, kematian yang memiliki sakarat bil haqq, dengan hak. Yani ayat ini menunjukkan al maut itu memiliki mana? Sakarat. Juga dalam ayat yang lain di dalam surah Al-Waqi'ah ayat yang ke-83 Allahu jalla wa ala mengatakan falaula idza balaghatil hulqum, falaula idza balaghatil hulqum. Allah menyebutkan tentang ruh ketika telah sampai pada kerongkongan, tenggorokan. Dan ini dicabut oleh Allah jalla wa ala. Ada min syiddatil maut. Karena sakitnya kematian itu. Juga yang serupa ayat Allah dalam suratul Qiyamah ayat yang ke-26, kalla idza balaghatit taraqi wa qila man raq. Ya, ketika roh itu dicabut ya, sampai kerongkongan ya, tidak ada yang bisa memberikan pertolongan. Filaman rok, saat-saat seorang akan meninggalkan dunia ini dicabut ruh, dan ruh itu ketika dicabut memiliki sakarat. Iya, ikhwatul kiram rahiman wa rahimakumullah, semua merasakan, termasuk Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul alaihi salatu wasallam yang merasakan sakarat. Kama rawa al-imam al-Bukhari rahimahullah. Rawa al-imam al-Bukhari rahimahullah an Aisyata radhiyallahu ta'ala anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana baina yadayhi rukwah. Aisyah menceritakan saat wafatnya Rasul alaihi salatu wasallam. Ketika itu kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, di sisi Rasul ada rukwah. Rukwah, rukwah itu ya bejana yang berisi air, bejana yang berisi air. Au ulbatun fiha ma, faja'ala yudkhilu yadah. Di saat-saat menjelang wafatnya Rasul, Rasul memasukkan tangan beliau ke dalam bejana tadi, dimasukkan untuk membasahi tangan beliau dengan air. Yudkhilu yadahu fil ma, fayamsaha biha wajhahu. Kemudian beliau usapkan ke wajah beliau. Nah, air yang beliau ya, ambil dari bejana itu, diusapkan ke wajah beliau. Wa yaqul, dan ketika itu Nabi mengatakan, La ilaha illallah, inna lil mauti sakarat. Mengucapkan kalimat ini, La ilaha illallah, tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadai illallah, kecuali Allah. Inna, sungguh, lil maut, kematian itu memiliki sakarat. Memiliki apa? Sakarat, rasa yang sangat sakit. Nah, ya, Rasul merasakan. Ya. Rasul merasakan, inna lil mauti sakarat. Dan itu disaksikan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Ummul Mukminin. Thumma nasaba yadahu faja'ala yaqulu birrafiqil a'la. Kemudian beliau mengangkat tangannya, jarinya. Kemudian beliau mengatakan, firrafiqil a'la. Firrafiqil a'la. Yakni, ya, beliau ya memilih untuk meninggalkan dunia ini, ya, menyambut seruan dan panggilan Allah Jalla wa'ala, hatta kubiwa wa malat yadah. Sampai kemudian dicabut roh beliau dan tangan beliau yang tadi beliau tegakkan terjatuh. Itu disaksikan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, sebagaimana diriwayatkan dalam riwayat al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Wa kharraja al-Imam at-Tirmidzi rahimahullah. Al-Imam at-Tirmidzi rahimahullah, kata al-Qurtubi, meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Aisyah mengatakan, setelah menyaksikan detik-detik wafatnya Rasul, apa kata Aisyah? Ma ukhbita ahadan bihauni mauti au bihauni mautin ba'da alladhi ra'aitu min shiddati mauti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah mengatakan, setelah saya melihat bagaimana Rasul wafat, saya tidak pernah merasa iri dengan seorang pun yang tampak kelihatannya mudah ketika mati. Dan sebagian kejadian kita menyaksikan ada orang yang demikian apa? Mudah wafatnya, seakan-akan tidak merasakan ya sakit, cepat sekali. Ya. Dia tertidur, ya, hanya sekedar baru berbicara beberapa kalimat, tiba-tiba les, ya, meninggal. Nah, alhamdulillah dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Namun bukan berarti bahwasanya seorang itu tidak merasakan mada sakarat. Kenapa demikian? Aisyah, kenapa mengatakan demikian? Karena Rasul sendiri, orang yang paling dimuliakan oleh Allah, orang yang paling mulia di sisi Allah, dan tidak ada orang yang lebih besar dan tinggi imannya melebihi siapa? Rasul alaihi salatu wasallam. Dia mengatakan demikian, inna lil mauti sakarat. Sungguh kematian itu sakarat, memiliki sakit yang demikian sakit. Maka pantas kalau Aisyah kemudian mengatakan, ya, kalimat ini, ma'ud bito ahadan bihauni mautin, atau maknanya, ya, tidak lagi saya berharap, saya tidak merasakan sakit. Nah, yakni al-maut memiliki sakarat. Wa fi al-Bukhari rahimahullah, di dalam riwayat al-Imam al-Bukhari rahimahullah, Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, ini menunjukkan bahwasanya betul-betul Aisyah menyaksikan wafatnya Rasul. Kata Aisyah, mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa innahu la baina haqinati wa daqinati fala akrahu shiddatal maut li ahadin abadan ba'da nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah mengatakan, Rasul alaihi salatu wasallam wafat di antara, ya, dadaku dan daguku, yakni di pangkuan siapa? Rasul. Di pangkuan Aisyah. Di Rasul itu wafat di pangkuan Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan betul-betul menyaksikan wafatnya Rasul. Fala akrahu shiddatal maut li ahadin abadan ba'da nabi alaihi salatu wasallam. Maka saya tidak heran, ya, tentang rasa sakit yang tampak disaksikan oleh seorang hamba sesudah melihat Rasul pun merasakan apa? Rasa sakit. Dan mesti semuanya akan merasakan sakit itu. Waja'at sakratul mauti bilhaq. Dan hadis ini ma'asyiral muslimin sedikit kita menyinggung tentang betapa mulianya dan agungnya sahabat Aisyah radhiyallahu taala anha ummul mukminin. Kita sebagai seorang muslim, terlebih sebagai seorang ahlu sunnah wal jamaah, meyakini bahwasanya Aisyah adalah istri Rasul fit dunia, istri Rasulullah di dunia dan juga istri Rasulullah di mana? Di jannah, di akhirat. Kadzalika azwaju, demikian pula istri-istri beliau yang lain, Khadijah, Hafsah, ya, Taib, Ruqayyah, Saudah dan yang lain dari istri-istri Rasul alaihi salatu wassalam. Fahunna, mereka adalah azwaju ar-rasul alaihi salatu wassalam fid dunya wa azwajuhu fil akhirah. Istri-istri Rasul di dunia ini dan juga istri-istri Rasul di akhirat. Nah, dan ini perlu untuk selalu diingatkan, karena ada di antara ya ahlul ahwa wal zayf wal zayf, orang-orang yang menyimpang, yang justru mengkafirkan Aisyah radhiyallahu taala anha, yang justru mencela Aisyah radhiyallahu taala anha dan mengatakan Aisyah adalah zaniyah, pezina, seperti yang dikatakan oleh orang-orang Rafidhah di dalam kitab mereka, ya, kitab Al-Kafi yang merupakan sumber rujukan umum dan sumber rujukan utama orang-orang Rafidhah. Dan sangat disedihkan, kitab ini sudah diterjemahkan. Ya, sudah diterjemahkan. Taib. Dan dijual. Ini menunjukkan semangat mereka di dalam menyebarkan apa? Dalam menyebarkan kesesatan. Di dalam menyebarkan apa? Hawa yang ada pada mereka. Al-kufur. Taib. Maka sudah seharusnya ahlu sunnah wal jamaah juga memiliki mana? Semangat untuk dakwah ilallah, untuk membentengi keluarga, membentengi kaum muslimin dari pemikiran-pemikiran yang menyimpang yang akan menjadi sebab kehinaannya di dunia dan juga di akhirat. Ya. Mengatakan Aisyah berzina, istri-istri Rasul berzina, Rasul alaihi salatu wasallam tidaklah wafat kecuali meninggalkan 9 zunat, meninggalkan 9 berzina. Na'udzubillah min dzalik. Padahal ijma' para ulama dinukilkan oleh Ibnu Katsir dan yang lain, ya, bahwasanya orang yang menganggap Aisyah berzina faqad kafar, sungguh dia telah apa? Kafir. Karena dia telah mengingkari apa yang ada dalam Al-Qur'anul Karim. Ini i'tiqad, keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Dan Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, adalah orang yang Allahu jalla wa ala pilihkan untuk nabinya. Rasul sebagai nabi yang paling mulia, sebagai sayyidul awwalin wal akhirin, sebagai kekasih Allah azza wa jalla. Ya. Tentu akan dipilihkan untuk beliau pendamping-pendamping yang terbaik, kan demikian. Ya. Betapa banyak keutamaan Aisyah. Tidak ada wanita satupun di muka bumi ini yang Rasul wafat di antara, ya, dadanya dan dagunya kecuali hanya siapa? Aisyah. Tidak ada seorang wanita pun yang, ya, seperti Aisyah ini. Rasul alaihi salatu wasallam wafat di pangkuan Aisyah. Wafat di kamarnya siapa? Aisyah. Dimakamkan di kamarnya siapa? Aisyah. Karena Nabi dimakamkan di situ. Tayyib. Dan air liur Aisyah bersatu dengan air liur Rasul alaihi salatu wasallam. Tidak ada air liur yang bersentuhan dengan air liur Rasul di akhir wafatnya beliau kecuali air liurnya siapa? Aisyah. Disebutkan dalam riwayat ketika Nabi alaihi salatu wasalam dalam keadaan sakit yang di detik-detik menjelang wafatnya beliau, ya, datang Abdurrahman, Abdurrahman bin Abi Bakar As-Siddiq, ya, membawa siwak masuk ke kamar Rasul. Ketika itu Rasul bersama dengan Aisyah. Rasul menatap dan memandang siwak yang sedang dipegang oleh Abdurrahman. Namun Rasul sudah tidak kuat untuk bicara. Aisyah sebagai seorang istri yang paling faham dengan suaminya, beliau faham pandangan Rasul kepada siwak itu. Maka Aisyah berkata, ya Rasulullah, turidu siwak. Engkau ingin siwak ya Rasul. Rasul menganggukkan kepala beliau, maka diambillah siwak Abdurrahman. Kemudian di lumat dengan apa? Mulut Aisyah dibersihkan, dilumatkan. Ketika seorang akan siwak demikian, dihaluskan, dibersihkan. Kemudian Rasul ya bersiwak ya, dengan siwak itu maka bersatulah air liur Aisyah radhiyallahu taala anha dengan air liur siapa? Rasul alaihi salatu wasallam. Apakah makbul? Apakah masuk akal? Allah Subhanahu wa taala memilihkan untuk nabinya alaihi salatu wasallam ya, wanita-wanita yang seperti dikatakan oleh orang-orang rahimah dalam keadaan demikian dekatnya Rasul alaihi salatu wasallam dengan Aisyah. Ketika Rasul ditanya, siapa orang yang paling engkau cintai? Kata Rasul alaihi salatu wasallam, Aisyah. Minar rijal, dari kalangan laki-laki, abuha, bapaknya. Subhanallah. Ini riwayat ikhwatil kiram yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah yang menunjukkan banyak faedah, nah, di antaranya apa yang telah kita sebutkan, betapa dekatnya Aisyah radhiyallahu taala anha dengan Rasul alaihi salatu wasallam, di samping juga menunjukkan tadi Aisyah radhiyallahu taala anha benar-benar menyaksikan ya, wafatnya Rasul alaihi salatu wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan setiap yang berjiwa mesti akan merasakan itu kematian. Kama qala jalla wa ala kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa itu akan merasakan al-maut. Akan merasakan kematian. Dan ini kalau diingat ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah mendorong seorang muslim untuk dia menyiapkan bekal menghadapi kematian itu. Tidak ada yang mengerti kapan itu kematian. Di malam harikah, di siang harikah, ya, di saat dia beraktivitaskah. Na'am. Wabillahi taufiq. Ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Faslun, berkata al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Qala ulama'una rahmatullah alaihim. فإذا كان هذا الأمر قد أصاب الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم والأولياء المتقين فما لنا من ذكره مشغولين وعن الاستعداد له متخلفين قل هو نبأ عظيم أنتم عنه مؤربون. Kata الإمام القرطبي. Berkata ulama'una, berkata para ulama' kita, semoga Allah merahmati mereka. Jika sakaratul maut itu ternyata telah menimpa orang-orang yang paling mulia, yaitu para nabi semuanya merasakan. Termasuk Nabi Isa alaihi salatu wassalam yang saat ini beliau masih hidup. Beliau akan merasakan ada sakaratul maut. Beliau masih hidup. Dan akan Allah turunkan di akhir zaman, untuk membunuh Dajjal. Kemudian beliau tinggal di dunia ini. Menegakkan Al-Quranul Karim. Di zamannya Mahdi. Al-Imam Mahdi. Kemudian beliau wafat dan dimakamkan. Dikuburkan di dunia ini. Jika para nabi semua merasakan al-maut. Demikian pula al-awliya al-muttaqin. Wali-wali Allah yang bertakwa. Para sahabat, para tabi'i, wa tabi'ut tabi'i. Ya. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Wafat di saat beliau sholat subuh. Nah, ini juga dikafirkan oleh orang-orang Rafidhah. Dan yang membunuh Umar bin Khattab dikatakan sebagai seorang mukmin sejati. Abu Lu'lu' al-Majusi, Majusi. Nah, ketika sholat subuh ditikam oleh Abu Lu'lu' al-Majusi yang sudah menyiapkan tombak bermata dua yang sudah dia siapkan. Jadi maju kena, mundur kena, semuanya. Karena memang ini tombak yang bermata dua dan pegangannya di tengah. Sudah dia siap. Begitu dia sembunyikan di dalam jubahnya. Ya, ketika sholat subuh. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, memimpin sholat jamaah. Ditusuk, ditikam oleh Abu Lu'lu'. Sampai keluar isi perut beliau. Radhiyallahu ta'ala anhu. Sehingga sholat pun ya, dilanjutkan oleh sahabat yang lain. Nam, Abdurrahman bin Auf atau yang lain. Ala kulli hal, wali-wali Allah al-muttaqin juga merasakan sakaratul maut. Kalau mereka ini merasakan, lalu kenapa kita ini tidak mengingat kematian itu? Apakah pantas kemudian kita ya lalai dari mengingat kematian? Apakah kita kemudian pantas untuk tidak mempersiapkan kematian itu dengan membawa bekal yang baik, yaitu amalan apa? Soleh. Kemudian dinukilkan ayat dalam surah Sad. Qul huwa naba'un 'adzim. Sungguh itu adalah berita yang sangat besar. Ya, termasuk kematian ini. Ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ini berita yang besar. Ya. Namun subhanallah, kita terkadang mendengar ayat ini ya, mendengar biasa. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa mesti akan ada mati. Kita dengar ayat ini biasa. Ya. Padahal ini adalah naba'un 'adzim. Berita yang sangat besar. Antum anhu mu'ridun. Kalian berpaling dari berita itu. Wabillahi taufiq. Qalu wa ma jara 'ala al-anbiya shalawatullah 'alaihim min shada'idil maut wa 'ala zatihi lahu fa'idatan. Ketika kita membaca, mendengar, menyaksikan ya, seperti Aisyah menyaksikan para nabi, para rasul merasakan syiddah. Ada ujian-ujian yang menimpa para nabi, para rasul. Ada di antara nabi yang dibunuh. Ya. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam qil dikatakan beliau wafatnya juga karena dibunuh. Ya. Ada yang mengatakan demikian di kalangan para ulama, yakni wafatnya beliau karena sakit, yang sakit itu ya akibat dari racun yang sempat beliau apa namanya? Ya, tempelkan ke mulut beliau pada perang Khaibar. Nah, ketika perang Khaibar sudah dikuasai Khaibar, seorang wanita Yahudi ya mendatangkan, menyuguhkan daging kambing demikian banyak yang ternyata sudah diberi apa? Racun. Dan bagian yang paling banyak diberi racun adalah bagian paha. Karena orang Yahudi, subhanallah, mereka mengerti. Ya, betul, orang-orang Yahudi itu mengenal Nabi lebih daripada atau seperti mengenal anak-anak mereka. Mereka mengerti sifat-sifat Nabi dari apa yang mereka baca dari Taurat wal Injil, namun tidak menjadikan mereka beriman. Bagian paha diberi racun yang paling banyak, subhanallah. Hasadnya mereka. Mereka ngerti sahabat tidak mungkin akan mengambil apa? Paha. Karena sahabat sangat memuliakan Rasul. Dan sahabat mengerti kesukaan Rasul, tidak mungkin diambil itu. Mesti mereka sisakan atau mereka persilahkan kepada Rasul alaihi salatu wasallam. Ketika sahabat sudah makan, dan sahabat kemudian meninggal yang makan itu, dan Rasul mengangkat bagian yang paling banyak racunnya, ditempelkan ke mulutnya, ke mulut beliau alaihi salatu wasallam, ya, tiba-tiba daging itu berbicara, mengabarkan bahwasanya daging itu telah penuh dengan apa? Dengan racun. Ini minal mukjizat. Nah, tetapi Rasul sudah terlanjur menempelkan sebagiannya. Qila dikatakan sejak itu pengaruh racun terasa pada siapa? Diri Rasul alaihi salatu wasallam. Kembali kepada pembahasan. Ketika kita mendapat berita atau mungkin sebagian umat Nabi menyaksikan apa yang dirasakan oleh para Nabi berupa syada'id, ujian-ujian, luka, termasuk kematian, itu ada faedah. Ada beberapa faedah. Di antaranya, ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, an ya'rifal khalq alam al-maut, agar makhluk dan umat ini ya meyakini dan mengetahui bahwasanya kematian itu memang ada rasa sakit. Sampai para nabi dan rasul pun juga merasakan apa? Al-maut, merasakan sakitnya kematian itu. Baik. Karena ya seperti kita sebutkan tadi, kata Al-Imam Al-Qurtubi, waqad yattali al-insan 'ala ba'dil maut fala yara 'alaihi harakah. Ya. Wala qalaqan. Karena ada memang disaksikan ada orang-orang yang ketika meninggal seakan-akan tidak ada gerakan sama sekali. Ya tadi yang disebutkan, sepertinya apa? Enak sekali. Bahkan sebagiannya adalah kufar. Ya. Orang kafir yang mungkin sudah ya kelihatan enak sekali. Kelihatan enak sekali, apalagi sudah didandani ya. Sudah didandani kelihatan. Enak ini. Telah tenang. Ya, tenang enggak gerak namanya. Tetapi ya yadhunnu dhann. Bisa jadi ada orang ya mengatakan dia tenang dan tidak merasakan apa? Sakit. Buktinya kita saksikan. Kita saksikan bersama. Tidak ada gerakan ketika dia apa? Ya. Mati. Tidak ada rasa khawatir tampak pada diri. Tetapi ketika mengingat seperti berita tadi yang dikatakan oleh siapa? Aisyah. Maka seorang tidak lagi apa? Ya. Melihat seperti itu kemudian yang mengatakan dia tidak merasakan apa? Rasa sakit. Rasul sendiri alaihi salatu wassalam, beliau masukkan tangan beliau ke dalam air, mengusap pada wajah beliau, dan beliau mengatakan la ilaha illallah, inna lil mauti sakarat. Sesungguhnya kematian itu memiliki apa? Sakarat. Ini faedahnya. Faedah. Kenapa? Para nabi, para rasul merasakan sakit, ya, ujian-ujian, bahkan para sahabat mungkin atau sebagian dari sahabat-sahabat nabi-nabi itu menyaksikan rasul-rasul mereka dibunuh atau meninggal. Di antara faedahnya adalah ini tadi yang telah kita sebutkan. Ikhwatil kiram, rahimani wa rahimakumullah. Ya. Ini di antara faedah. Dari faedah, ya, dikabarkannya atau disaksikannya, ya, para nabi, para rasul mendapatkan ujian dari Allah, rasa sakit atau juga sakarat. Ini faedah yang sangat besar tentunya. Wabillahi taufik. Semoga Allah Jalla wa'ala memudahkan kita semuanya untuk mengingat al-maut, kematian, dan mengambil faedah dengan kita mengingat kematian. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Wa sallallahu wasallam ala abdika wa nabiyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.